وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله بارك الله لي ولكم. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah banyak melimpahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Karena itu kita hendaknya selalu dan selalu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut agar semua nikmat itu tetap terus-menerus diberikan atas kita. Baik nikmat yang besarnya maupun nikmat yang kecilnya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang besar, bahkan yang mungkin sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, diberikan kepada hamba-hambanya, adalah nikmat diturunkannya syariat agama ini, nikmat diturunkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini yang sumbernya berasal dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan ini sungguh nikmat yang besar, bahkan juga nikmat yang sangat mahal, yang mestinya kalau Allah Ta'ala memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk berpegang teguh dengannya, sungguh ini lebih-lebih lagi nikmat yang besar pula. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-15 dan 16. Allah taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepada kalian suatu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan kitab yang menerangi, yaitu Al-Qur'an. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang mana dengan nikmat berupa kitabullah Al-Qur'an ini Allah memberikan hidayah dengannya, yaitu orang-orang yang mengikuti keridhaannya supaya mereka diberi hidayah kepada jalan-jalan keselamatan. Dan juga dengan Al-Quran ini, dengan kitabullah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan orang-orang tersebut dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Dan juga dengan nikmat ini tersebut, ma'asyiral muslimin, Allah memberikan hidayah pula kepada manusia agar mereka menempuh siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya diturunkannya kitabullah, diturunkannya Al-Quran, dia adalah sebagai cahaya yang menerangi umat manusia. Dan dengan cahaya ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang untuk menempuh jalan-jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan juga agar terus menerus dengan hidayah ini Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka agar mengikuti dan menempuh jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, maka ini menunjukkan pada kita bahwa kewajiban bagi kita dengan telah diturunkannya kitabullah Al-Quran, maka kita mestinya berpegang teguh dengannya. Kita berusaha mengamalkannya, mempelajarinya, bahkan menghafalnya dan seterusnya, agar Allah senantiasa terus menerus memberikan hidayah kepada kita dengan hidayah yang sangat besar ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, jika Allah telah memberikan hidayah kepada seseorang atau kepada kita, maka tentunya kita berharap dan kita mohon kepada Allah terus menerus agar hidayah ini terus menerus diberikan kepada kita. Karena itu Allah memerintahkan kita setiap kali 5 waktu salat dalam sehari semalam, kita memohon kepadanya supaya tetap diberi hidayah. Kita selanjutnya berdoa dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, jalan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk meraih hidayah tersebut kita terus memohon kepadanya, terus memohon kepada Allah dan meminta kepadanya agar kita terus menerus diberi hidayah kepadanya. Dan juga ma'asyiral muslimin, apabila Allah Ta'ala telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita untuk berpegang teguh dengan syariatnya ini, Maka kita pun mohon kepada Allah pula agar nikmat ini jangan terlepas, jangan hilang dari sisi kita, karena sungguh ini nikmat yang sangat mahal. Nah, karena itu Allah perintahkan kita dengan satu doa, di antara doa yang mesti kita mohon kepada Allah Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau sesatkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada hati kami tersebut, dan berikanlah rahmat dari sisimu ya Allah kepada kami. Sesungguhnya engkau adalah zat yang memberikan karunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahmatullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa agar hidayah yang mahal berupa berpegang teguh dengan syariat agama ini ada pada kita terus menerus dan tidak terlepas, maka kita membutuhkan untuk berdoa dan berdoa kepada Allah, memohon agar nikmat hidayah dan kebaikan ini dilimpahkan terus menerus kepada kita. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya banyak sekali cara yang mesti kita lakukan dalam amalan yang agar hidayah dari Allah Ta'ala itu terus melekat pada kita. Salah satu yang disyariatkan agar kita beramal dengannya, yaitu hendaknya kita berpegang teguh dengan kitabullah, kemudian juga menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan di antara kita kaum muslimin, dan tidak bercerai-berai. Hal itu sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan hendaknya kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah, yakni kitabnya, syariatnya, atau agamanya ini. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah ini, jami'an, semuanya. Wala tafarraku, dan jangan kalian berpecah belah. Nah, dalam riwayat yang disebutkan, wala tahtalifu. Para ulama menyebutkan maknanya la wala tahtalifu, jangan kalian berselisih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, Allah nyatakan hendaknya kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah semuanya, dan jangan kalian berpecah belah, jangan kalian menyelisih kitab Allah dan sunnah Rasulullah tersebut, dan juga tetap menjaga ukhuwah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang telah Allah berikan atas kalian. Id kuntum a'da'an, tatkala kalian dahulu saling bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, kemudian dengan sebab itulah Allah menjadikan kalian sebagai orang-orang yang bersaudara. Ya, nah, Allah menyatakan id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Padahal dahulu kalian itu sudah hampir berada di tepi jurang neraka. Ya, dengan sebab kalian menyelisih kitab Allah dan syariatnya, dengan sebab kalian berselisih dan berpecah belah, hampir-hampir saja kalian masuk neraka dengan sebab itu semua. Naam, Allah ingatkan itu. Id kuntum, naam, seperti itu. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nar fa'anqadakum minha, kemudian Allah menyelamatkan kalian darinya. Naam, diingatkan seperti itu Allah Ta'ala. Naam, qad bayyanallahu lakum ayati, dan sungguh Allah telah menjelaskan ayat-ayat ini kepada kalian. La'allakum tahtadun, agar kalian semua mendapat hidayah, mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin, para ulama, sebagian fasirin mengatakan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara sebab terbesar agar seorang memperoleh hidayah dan terus-menerus mendapat hidayah, yakni di antara dua perkara, yaitu hendaknya dia berpegang teguh dengan kitab Allah, berpegang teguh dengan syariatnya, berpegang teguh dengan agamanya. Demikian pula yang kedua, hendaknya seorang itu menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, menjaga persatuan, dan tidak bercerai-berai. Inilah sebab terbesar agar seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, nikmat hidayah untuk berpegang teguh dengan kitab Allah Ta'ala ini harus kita jaga, harus kita upayakan terus, jangan terlepas pada diri kita. Nah, ini yang pertama. Kemudian ma'asyiral muslimin, nasihat kedua yang juga ingin kami sampaikan pada diri kami dan juga kepada hadirin sekalian adalah, nah, seiring dengan mahalnya hidayah semacam ini ma'asyiral muslimin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan terus memberikan cobaan demi cobaan kepada kita. Allah Ta'ala akan terus-menerus memberikan bala, memberikan musibah, cobaan demi cobaan untuk menguji seberapa besar kuatnya keimanan kita. Untuk menguji seberapa besar kita kuat dalam berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Karena itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga mengingatkan dalam firman-Nya di awal-awal surat, Na'am Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan saja untuk mengatakan kami beriman padahal dia belum diuji oleh Allah Ta'ala? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Maka dengan cobaan demi cobaan itu, Allah ingin mengetahui siapa di antara mereka itu orang-orang yang jujur imannya dan siapa pula orang-orang yang dusta imannya. Maka ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, konsekuensinya orang yang beriman, konsekuensinya orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW tersebut adalah dia akan siap untuk mendapatkan cobaan demi cobaan, goncangan demi goncangan keimanan. Apakah kecobaan yang menimpa kepada dirinya, keluarganya, hartanya, naam, demikian pula agamanya. Akan diuji demi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala demi untuk mengetahui apakah orang tersebut jujur imannya, benar imannya, atau justru sebaliknya. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka kalau kita dengan keimanan yang ada pada saat ini, dengan kekuatan dan kesungguhan kita dalam berpegang teguh dengan hidayah Allah Ta'ala, berupa kitabnya dan sunnah Rasulullah SAW ini, maka tentunya kita akan terus-terus diuji Allah Ta'ala. Diuji dalam rangka untuk na'am semakin meningkatkan kekuatan iman, kekuatan Islam, dan juga kesungguhan kita dalam berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu, ketika datang ujian apapun yang menimpa kita, baik menimpa diri kita, keluarga kita, harta benda kita, maupun agama kita, maka kita tetap bersabar dan istiqamah berpegang teguh dengan na'am syariat agama yang sahih dan yang benar ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita jangan lupa terus mohon pertolongan kepada Allah agar terus diberi kekuatan di dalam menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan, goncangan-goncangan keimanan yang mana dalam sehari-hari tentu kita akan mengalaminya. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan penjelasan kepada kita dalam hadis yang sahih bahwa sungguhnya kita ini akan terus diuji dengan ujian yang susul menyusul, datang silih berganti, terus menerus lebih-lebih di akhir zaman seperti ini. Naam. Karena itu Allah Ta'ala Rasulullah SAW memberikan solusi kepada kita tatkala menghadapi cobaan demi cobaan itu, fitnah demi fitnah itu, tantangan demi tantangan itu dalam berpegang teguh dengan keimanan kita, maka solusinya tidak lain adalah cepat-cepat kita beramal soleh, cepat-cepat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah menyatakan, badiru bil amali salihah fasatakunu fitanun kakita'il laylil mudlim. Kata Rasulullah SAW, bersegeralah kalian untuk beramal saleh, karena nanti akan datang kepada kalian fitnah demi fitnah, cobaan demi cobaan dalam hal keimanan, yang bentuk fitnah itu seperti potongan-potongan malam. Nah, maksudnya adalah kalau kita lihat, ya, menjelang terbenamnya matahari di sebelah barat, maka di sebelah timur potongan malam itu akan muncul sedikit demi sedikit, ya, hingga gelap gulita terjadi. Fitnah yang terjadi di akhir zaman seperti itu, kata Nabi Sallam, kaqita'il lailil mudlim. Fitnah itu bentuknya seperti potongan-potongan malam. Artinya apa? Datang terus menerus, susul menyusul, silih berganti. Satu fitnah datang, kemudian hilang. Datang lagi fitnah berikutnya, cobaan berikutnya. Sehingga kita gak akan lepas daripada ujian demi ujian keimanan tersebut. Nah, sampai-sampai begitu dahsyatnya ujian keimanan ini, ma'asyiral muslimin. Rasulullah mengingatkan, yusbiru rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Karena dahsyatnya fitnah ini, kalian akan dapati ada seseorang yang di sore di pagi hari dalam keadaan masih beriman, ternyata sore harinya berubah menjadi kafir. Atau sebaliknya, wa yumsumil mayusbil kafira, yakni sore hari dia masih iman, tetapi kemudian sore pagi hari sudah cepat berubah menjadi kafir. Apa sebabnya? Ya bi'udinahu bi'ardi minad dunya. Dia jual keyakinan agamanya sekedar untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan atau sedikit saja dari kesenangan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Hadis yang mulia menunjukkan pada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa sungguhnya yang namanya fitnah di akhir zaman sebagai bentuk ujian atas kita semuanya. Naam, ujian apakah kita mau bersabar dalam berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW apa tidak, maka akan terus-menerus datangkan kepada kita fitnah demi fitnah. Apakah fitnah yang berupa syahwat? Apakah fitnah yang berupa syubhat? Fitnah yang berupa syahwat biasanya berupa yakni terhadap kecenangan dan kecenderungan hati kepada kesenangan dunia. Apakah itu harta, tahta, wanita, ataupun yang lainnya. Itu juga itu masuk fitnah yang besar. Diuji kita dengannya. Atau fitnah berupa syubhat, yaitu kerancuan pemahaman, munculnya faham-faham sesat yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fitnah yang besar. Jangan terus datang silih berganti dan terus-menerus susul menyusul sampai naam Allah taala matikan kita semua dalam keadaan tetap kokoh di atas keimanan tersebut. Kemudian dalam hadis ini pula, ma'asyiral muslimin, dijelaskan pula bahwa fitnah itu bentuknya sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat berat, yang mana dengan sebab itu seseorang tidak bisa bertahan dengan keimanannya. Sore dalam keadaan mukmin, ternyata pagi berubah kafir, atau pagi dalam keadaan mukmin, sore hari berubah menjadi kafir. Karena apa? Begitu cepatnya berbolak-balik hati manusia, naam, karena tidak kuat dalam menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Nah, dan ini menunjukkan kepada kita pula, ma'asyiral muslimin, Rasulullah memberikan solusi kepada kita untuk bisa menghindar dan menghadapi fitnah yang dahsyat itu. Maka kita diperintahkan untuk apa? Badiru bil amali salihah. Bersegeralah kalian untuk beramal saleh dalam segala bentuknya. Apakah dalam bentuk lisan, apakah dalam bentuk hati, apakah dalam bentuk perbuatan. Maka kita terus-menerus mengamalkan amalan saleh. Yang dimaksud dengan amal saleh di sini adalah amalan yang sesuai dengan perintah yang telah Allah tetapkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berpegang teguh dengannya. Inilah jalan keselamatan dalam menghadapi fitnah-fitnah tersebut agar kita istiqamah di atas siratul mustaqim. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kami ingatkan bagi kami dan hadirin sekalian bahwa nikmat hidayah, nikmat iman, dan nikmat kesungguhan dalam berpegang teguh dengan syariat Allah taala adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar, nikmat yang mahal harganya. Tidak bisa dinilai dengan apapun, apakah itu harta dunia ataupun yang lain, tidak ada nilainya seperti itu. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau Allah taala masih melimpahkan yang demikian itu pada diri kita, kita bersyukur, kita jaga nikmat ini dengan apa yang telah kita upayakan berupa iman, berupa amalan saleh dan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, ma'asyiral muslimin, sebagai nasihat, bahwa sungguhnya ketahuilah, ternyata di antara umat manusia yang naam diiringi dengan atau seiring dengan derasnya arus fitnah di akhir zaman, apakah fitnah berupa syahwat maupun fitnah berupa syubhat, maka ternyata di tengah-tengah mereka walhamdulillah masih ada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berpegang teguh dengannya. Nah, berpegang teguh dengan nikmat ini, yaitu nikmat hidayah, nikmat istiqamah di atas syariat agama ini. Sehingga dengan keberadaan mereka ini, tetapi apa? Ternyata jumlah mereka tidaklah banyak. Jumlah mereka sangatlah sedikit. Karena sedikitnya, maka mereka menjadi asing. Mereka menjadi asing di tengah-tengah zaman, di akhir-akhir zaman seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana disebutkan dalam khabar yang sahih dari Rasulullah SAW, Innal Islam bada'al ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Islam itu awal mula datangnya dalam keadaan buruk, yakni asik, aneh. Ya, fasayaudu ghariban kama bada'a, dan kelak akan kembali menjadi asing seperti semula datangnya Islam itu. Nah, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing dan aneh itu. Gila, kemudian ada yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa manil ghuraba, siapakah orang-orang yang asing itu? Kata Rasulullah sallam, annaza'u minal qabail. Kata beliau, yakni salah satunya disebutkan dalam riwayat, yakni orang-orang yang asing di situ, orang-orang yang aneh itu adalah an-naza'u minal qabail, orang-orang yang ditentang, orang-orang yang dimusuhi di tengah-tengah kabilahnya, di tengah-tengah kaumnya, oleh para musuh, apa, oleh semua manusia, banyak ditentang, banyak berdimusuhi. Nah, loh, apa sebabnya dimusuhi? Kenapa harus dimusuhi? Apakah karena mereka jahat? Apakah karena mereka adalah orang-orang yang nyeleneh sehingga diingkari amalannya? Apakah mereka melakukan kejelekan? Tidak. Dalam riwayat yang lain, bukan sebab mereka itu dimusuhi karena itu, tetapi mereka dimusuhi, mereka dijauhi, mereka diingkari karena apa? Keasingan mereka dalam rangka berpegang teguh dengan syariat ini. Naam, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, tubalil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing itu. Qalu, mereka para sahabat yang bertanya, wa manil ghuraba ya Rasulullah, siapakah orang-orang ghuraba itu? Kata Rasulullah SAW, unasun salihuna qalilun fi unasin su'in kathir, may ya'siyahum aktsaru min mimma yuti'uhum. Kata Rasulullah SAW, naam, yang disebut dengan orang-orang asing itu adalah apa? Unasun salihuna, orang-orang yang saleh qalilun, yang jumlahnya sedikit, fi unasin su'in kathir, yang berada di tengah-tengah manusia yang banyak kejelekannya. Berarti kan orang-orang saleh yang sedikit jumlahnya, tetapi berada di tengah-tengah manusia ya yang banyak kejelekannya. Dan orang-orang yang menentang mereka, memusuhi mereka, aktsaru mimma yuti'uhum, ya. Nah, itu jumlah yang lebih banyak daripada orang-orang yang mentaati mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan adalah, naam, ketika ditanya Nabi SAW, siapakah al-ghuraba? Kata beliau, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan pada diri-diri mereka, keadaan mereka dan agama mereka. Naam, ketika idza fasadan nas, tatkala manusia sudah mulai rusak agamanya, rusak akhlaknya, rusak segalanya. Nah, seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka ini pun, nah, merupakan kabar gembira bagi kita. Bahwa sungguhnya ternyata memang Allah subhanahu wa ta'ala menentukan orang-orang yang istiqamah itu jumlahnya sangat sedikit. Orang-orang istiqamah itu jumlahnya sangat-sangat minim dibanding dengan orang-orang yang enggan dan tidak mau istiqamah. Nah, di saat-saat manusia sudah rusak agamanya, rusak fikrahnya, rusak pengamalannya, karena dipenuhi dengan berbagai macam kesyirikan dan kebid'ahan, namun di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang saleh, orang-orang istiqamah, tetapi jumlah mereka sayangnya sangatlah sedikit. Karena itu ma'asyiral muslimin, meskipun sedikit, kita jangan merasa kecil. Meskipun sedikit, meskipun tidak banyak, kita jangan merasa minder dan rendah. Naam, karena memang demikian. Naam, sampai-sampai Allah Ta'ala menyatakan, wa qalilu min ibadiyasyakur, dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku ini yang mau bersyukur. Yang paling banyaknya adalah naam, kufur nikmat dan banyak menyimpang. Wallahu a'lam bishawab. Naam, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iya. Dengan sedikit ini maka kita berupaya untuk terus menerus istiqamah. Terus menerus berupaya juga mendakwahkan apa yang bisa kita lakukan dan mengajak umat kepada kebaikan semampu kita. insyaAllah ta'ala kalau Allah mengendaki, maka Allah akan berikan hidayah kepada kita dan juga terus-menerus kepada kaum muslimin semuanya untuk istiqamah dalam berteguh dengan kebaikan. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, juga ingin kami sampaikan bahwa di saat orang-orang yang sedikit tadi berpegang teguh dengan sunnah, maka Rasulullah SAW ingatkan kita bahwa sungguhnya berpegang teguh dengan sunnah di akhir-akhir zaman seperti sekarang ini adalah sangat-sangat berat sekali. Kata Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan, inna fikum ayyamas sabr, atau inna fikum ayyamas sabr. Ya, sesungguhnya di antara kalian itu nanti atau pada diri kalian itu nanti ada hari-hari kesabaran. Ya, as-sabru fiha, ya, kesabaran pada hari tersebut pada saat itu, kesabaran pada hari itu adalah katabi alal jamr, seperti orang yang menggenggam bara api, kata beliau. Seperti orang yang menggenggam bara api. Tahu kan bara api? Sesuatu benda yang sangat panas, seperti kayu yang dibakar sehingga berwarna merah. Seperti itu. Kalau kita pegang, kita akan kepanasan. Maka kata Rasulullah SAW, pada suatu hari nanti kalian akan dapati hari-hari penuh kesabaran. Yang mana kesabaran di hari itu keadaannya seperti orang menggenggam bara api. Ya apa? Kalau kita melihat menggenggam bara api, kalau enggak kuat, dilepas dan dilempar jauh-jauh. Seperti itu. Bersabar dengan istiqamah di atas sunnah, di atas syariat ini, seperti itu keadaannya. Sampai-sampai Rasulullah mengabarkan bahwa sungguhnya orang yang mengamalkan hal ini, berpegang teguh, ya, dan sabar di atas syariat agama ini di akhir-akhir zaman, maka akan mendapatkan nilai pahala seperti 50 orang di antara kalian. Ketika itu para sahabat ingin meyakinkan, ya Rasulullah, mereka mendapatkan pahala seperti 50 orang di kalangan mereka, minhum, kata Rasulullah, ya, ka ajri khamsina minkum. Dia mereka akan mendapatkan yaitu pahala seperti 50 orang di antara kalian, hei para sahabat. Subhanallah. Perhatikan di akhir zaman, ma'asyiral muslimin, orang yang berpegang teguh dengan agama ini akan mendapatkan pahala seperti amalan 50 orang sahabat Rasulullah SAW. Sungguh ini satu luar biasa. Meskipun jangan diartikan bahwa para sahabat itu atau kita ini lebih baik daripada sahabat kalau begitu, bukan itu maknanya, tetapi menunjukkan besarnya nilai keutamaan dan pahala yang akan diraih manakala seseorang mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan syariatnya, hingga akhir hayatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menegakkan itu semua, dan Allah Ta'ala terus-menerus memberikan hidayah kepada kita, dan kita jaga nikmat hidayah ini dengan amal saleh, dengan kesungguhan dalam beramal saleh, ya, dalam bentuk apapun yang kita bisa upayakan. Dan juga tentunya adalah nikmat hidayah ini juga kita jaga dengan senantiasa menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, menjaga saling ta'awun di antara kita semua dalam menegakkan hak. Sebab di tengah-tengah fitnah semacam ini, jika tidak ada ta'awun, jika tidak ada tolong-menolong dan bersama di antara kita untuk bisa menegakkan syariat ini, menegakkan sunnah ini, sungguh lebih berat lagi. Karena itu dengan kebersamaan kita dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan syariatnya ini, insyaAllah ta'ala, Allah ta'ala akan berikan kemudahan bagi kita semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Itulah saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan berikan manfaat bagi kami dan kepada hadirin sekalian. Dan mudah-mudahan Allah ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan kebaikannya kepada kita hingga akhir hayat kita nanti. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu wal ghafuru rahim. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah. Tumussalam. Istiqimu wa'tadilu, tarasu lurus, rapatkan saf. Ayo anak-anak, segera diluruskan rapatnya. Safnya diluruskan, dirapatkan. Diisi tempat yang masih kosong. Sebelah kanan masih kosong, tambahi lagi. Ayo, di sebelah kanan ditambahkan lagi. Masih ada dua tempat insyaAllah. Baik.